Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melanjutkan kajian kita yang pekan yang kemarin tentang tata cara tayamum. Telah kita pelajari dalam hadis yang kemarin dalam Sahihain dari hadis Ammar ibn Yasir yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertayamum. Maka yang beliau praktekkan sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangan ke lantai sekali. Kemudian debu yang nempel di tangannya itu dipertipis dengan dikibaskan atau ditiup. Kemudian diusapkan sekali ke wajah dengan parokan wajah saat berwudu, semua wajah sekali. Kemudian punggung telapak kan tangan yang kanan sampai pergelangan, lalu punggung telapak kiri sampai pergelangan. Sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih dalam tata cara tayamum. Apakah selain cara yang kemarin kita sebutkan, masih ada cara tayamum bentuk yang lainnya? Wa an ibni Umar, dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu dharbatan, tayammum itu dua kali tepukan. Dharbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Wa dharbatun lil yadain, dan satu tepukan yang lainnya untuk kedua tangan. Ilal mirfaqain, sampai siku. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wasahhahal a'immatu waqfahu, dan para ulama mensahihkan hadis ini hanya mauquf sampai Abdullah ibn Umar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya ulang-ulang bahwa dalam kitab ini sengaja kadang-kadang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan riwayat-riwayat yang bermasalah. Anda katakan bermasalah dalam arti lemah, atau lemah dan sahihnya dipermasalahkan oleh para ulama. Kenapa harus disebutkan? Karena dalil-dalil ini adalah landasan sebagian para ulama dalam masalah fikih, sehingga mereka akhirnya berselisih dalam masalah fikihnya, dalam masalah hukumnya. Begitu juga dengan masalah yang ada di hadapan kita. Zahir dari hadis ini jelas-jelas berbeda dengan cara tayamum yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ammar ibn Yasir. Maka yang perlu untuk didudukkan permasalahan sebelum membahas lebih lanjut adalah tentang status riwayat hadis ini. Hadis yang menyatakan bahwasanya Abdullah ibn Umar itu meriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu dua kali tepukan. Tepukan satu untuk wajah, satu tepukan lagi untuk kedua tangan sampai siku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yakni Ad-Daruqutni. Jadi oleh Imam yakni Ad-Daruqutni. Taib. Dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang lemah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wasahhahal a'immah, dan para ulama-ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini sahih tapi mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf itu ucapannya sahabat, bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kalau bahasa gampang-gampangannya aja, hadis ini itu bukan sabda Rasulullah, tapi riwayat yang kita sebutkan tadi adalah ucapannya Abdullah ibnu Umar. Ini sangat penting untuk kita memastikan permasalahan hadis. Karena jika ini dianggap sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selesai urusan. Jadi kita hukum membahasnya jadi gamblang. Tapi kalau ini dianggap sebagai pendapat dari atau sebagai ucapan dari Abdullah ibnu Umar, bukan sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul masalah yang panjang dalam dunia ilmu riwayat. Apa itu? Ucapan sahabat semacam ini itu bisa dijadikan dalil apa tidak? Ucapan sahabat semacam ini bisa dijadikan dalil apa tidak? Lah, itu letak permasalahan yang ada. Sebagian para ulama mengatakan riwayat Ibnu Umar atau ucapan Ibnu Umar ini tidak bisa dijadikan dalil, meskipun itu ucapan sahabat. Kenapa? Karena bertentangan dengan riwayat siapa? Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir yang telah kita terjadi pada pertemuan yang kemarin. Sebagian ulama mengatakan riwayat sahabat ini Ibnu Umar tidak mungkin menyampaikan kepada kita. Jadi tidak mungkin menyampaikan kepada kita sesuatu tata cara ibadah kecuali beliau mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Karena tata cara tayamum itu enggak bisa dipikir-pikir, enggak bisa diijtihadkan. Jadi tatkala Abdullah bin Umar mengatakan ini, berarti riwayat ini itu dianggap sebagai ucapannya Ibnu Umar yang beliau mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ini yang dipegang oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi para ulama-ulama Syafi'iyah dan sebagian para ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa hadis Abdullah ibnu Umar ini memang ucapannya ibnu Umar, bukan ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seorang sahabat sekelas Abdullah bin Umar tatkala menyampaikan kepada kita tentang tata cara ibadah, itu nggak mungkin dari pendapat beliau murni, tidak mungkin dari hasil ijtihad, tidak mungkin dari hasil ijtihad. Dan ini dipastikan ibnu Umar meriwayatkan atau mengetahui hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Di satu sisi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak bisa loh. Yani ini itu bisa diijtihadkan. Yani yaitu dengan mengkiaskan dengan tata cara apa? Wudu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berarti kesimpulan akhir, riwayat ini dipastikan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, riwayat ini adalah ucapannya Ibnu Umar. Riwayat ini ucapan tadi bahwasanya tayamum itu dua kali tepukan. Satu tepukan wajah, satu tepukan untuk tangan sampai siku. Maka ini adalah ucapannya Ibnu Umar. Loh, kalau memang begitu letak masalahnya di mana? Letak masalahnya di pembahasan berikutnya. Kalau memang ini adalah ucapannya Ibnu Umar, bisa dijadikan dalil apa tidak? Jadi bisa dijadikan dalil apa tidak? Itu yang kemudian terpecah para ulama kita. Mayoritas para ulama mengatakan karena ini adalah ucapannya Ibnu Umar dan bertentangan dengan riwayat siapa? Ammar ibn Yasir, berarti gugur. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena ucapan sahabat yang bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, dan itu adalah mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini, ucapan Ibnu Umar ini bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena Ibnu Umar membicara mengenai masalah tata cara ibadah, dan seorang sahabat kalau berbicara mengenai masalah tata cara ibadah tidak mungkin kecuali mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu para ikhwatan azan ya Allah, kesimpulan akhir dalam masalah tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pasti pernah diajarkan oleh Rasulullah itu cara yang pertama yang kemarin. Apa kemarin? Tata cara tayamum yang pasti pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para sahabatnya, itu yang kemarin kita bahas dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW ngajari Ammar ibnu Yasir untuk bertayamum. Bagaimana caranya? Satu kali tepukan, ditepukan begini, kemudian tangan yang penuh dengan debu itu, yani ditipiskan, belepotan, yuk dikenek-kenek no, ditipis jadi tiup, kemudian digunakan untuk mengusap wajah, gitu sekali, kemudian apa? Punggung tangan sekali, punggung telapak kiri sekali. Itu yang kita pelajari kemarin. Taib. Adapun cara yang kedua ini, modelnya, bentuknya adalah dua kali tepukan. Jadi satu kali tepukan, terus digunakan untuk, ya otomatis ditipiskan. Kemudian digunakan untuk usap wajah. Nepuk lagi, ditipiskan, digunakan untuk sampai sini, sampai siku. Terus begini sampai siku. Lah cara yang kedua ini yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh apa tidaknya tayamum dengan cara semacam itu, berangkat dari masalah apa? Hadis. Berangkat dari kesahihan riwayat hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sebagian para ulama-ulama Syafi'iyah dan sebagian dari ulama-ulama Malikiyah mengatakan ini salah satu tata cara tayamum. Jadi dalam fikih madzhab Syafi'i rahimahullah, tayamum itu ada dua cara. Cara yang pertama dalam hadis Ammar bin Yasir, dan yakni cara yang kedua. Itu yang pertama dan cara yang kedua. Dua-duanya boleh. Dua-duanya itu boleh dilakukan. Meskipun dalam fikih-fikih mereka lebih menganjurkan yakni dengan cara hadis Abdullah bin Umar. Kenapa? Cara ini lebih lengkap. Maksudnya lebih lengkap. Yo, yang cara Ammar kan sampai sini. Cara ini kan sampai sini. Ini lebih lengkap daripada sini otomatis. Ini tuh. Tapi dalam fikih madzhab Syafi'i sendiri, bahwa berwudu sampai sini itu sah. Berwudu sampai sini teman. Pergelangan itu sah. Gitu ya? Paham ya? Adapun dalam mazhab yang lain, mazhab Hambali dan mazhab para ulama-ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya riwayat Ibnu Umar ini tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan karena ucapan sahabat yang bertentangan dengan yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tata cara tayamum itu cuma satu, yaitu yang ada dalam hadis yakni Ammar bin Yasir, sekali tepukan dipakai untuk wajah dan langsung dipakai untuk telapak tangan yang punggung ini kanan, kemudian kiri. Paham ya? Bulat enggak? Enggak ya? Insyaallah enggak bulat. Bulat ya, Ben. Jadi gambaran permasalahan itu semacam itu. Jadi kalau kemudian jenengan mendengar satu keterangan lain bahwa tayamum itu caranya sampai siku dua kali tepukan, gak usah kaget, karena memang pendapat itu ada di kalangan ahlul ilmi. Jalur periwayatannya, jalur pendalilannya adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Tapi para ulama, banyak para ulama rata-rata menyatakan bahwa hadis itu mauquf. Mauquf itu hanya ucapannya Abdullah yani ibnu Umar. Secara pribadi dalam masalah semacam ini, para ikhwah, ambil tindakan yang hati-hati dalam masalah semacam ini. Yani dalam masalah semacam ini ambil tindakan yang hati-hati. Kalau kita tidak mampu untuk memilih salah satu pendapat, lihat dalam masalah ini, kalau memang kita tidak mampu untuk memilih salah satu pendapat, maka tindakan yang paling baik adalah hati-hati. Dan kalau tindakan hati-hati itu pakai riwayat siapa tayamumnya? Kalau tindakan hati-hati, wes hati-hati, yang penting selamat karo-karo nih. Menurut ini sah, menurut itu sah, menurut semua ulama tayamum jenis ini, model ini sah, itu tayamum yang riwayat siapa? Riwayat Ammar bin Yasir. Tayamum yang riwayat Ammar bin Yasir, yaitu sekali tepukan untuk wajah langsung sini. Kenapa? Karena sebagian para ulama tidak mengakui tayamum yang dalam riwayat apa? Abdullah bin Umar, karena riwayatnya lemah. Karena riwayatnya lemah. Taib ya, itu pertama. Kalau untuk tindakan hati-hati, tindakan hati-hati ini untuk amaliyah, kalau kita sendiri tidak mampu memilih pendapat yang lebih kuat secara dalil. Secara dalil. Kayak yang dulu pernah kita bahas pada waktu bahas tentang yakni ngusap kepala tatkala berwudu. Yakni ngusap kepala tatkala berwudu. Sebagian ulama mengatakan yang wajib itu sebagian. Yang lengkap, kalau lengkap sampai ke belakang itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan yang wajib itu ngusap semua. Kalau disebut sebagian enggak sah. Para ulama yang mengatakan yang wajib itu cuma sebagian, mereka berselisih. Sebagian mereka mengatakan pokoknya sebagian meskipun selembar, dan itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Sebagian di antara mereka mengatakan ya ora selembar ngono, seperempat ngono ya. Seperempat. Sebagian di antara mereka mengatakan sepertiga, dan itu fikih Hambali. Tep. Dalam kasus itu kalau mau hati-hati berusaha agar wudunya itu sah dalam semua mazhab. Sah menurut semua para ulama. Ngambil yang mana? Hah? Ngelakukan yang mana? Semua. Diusap semua, ini dalam semua mazhab sah. Tapi kalau ngusap sebagian, itu ada perselisihan di kalangan para ulama, sah atau tidak. Kayak zakatul fitr. Zakatul fitr itu kalau dibayar pakai bahan makanan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, bayar zakatnya sah. Pakai beras, pakai apa di negeri kita, beras tak ya? Ya beras, gandum memang makanan negeri kita, jagung sih makanan, imbu dewi sekolah jagung, sekolah gandum merono negeri kita. Ya beras sama jagung. Ya. Para ulama tidak perselisihan bayar pakai bahan makanan pokok sah. Adapun kalau dibayar pakai uang, zakat fitri dibayar pakai uang, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, sah. Tiga mazhab yang lain mengatakan enggak sah. Anda tidak perlu masuk ke pendalilan karena dhowo maksudnya itu kapan-kapan gitu dibahas. Nek nyampe ini waktunya. Misalnya zakat. Kalau mau ngambil tindakan kehati-hatian agar zakatnya itu sah dalam semua pandangan para ulama, ngambil yang mana? Ini ngambil yang pakai makanan. Kenapa? Nek bayar pakai duit itu kan sangat mengkhawatirkan. Iya nih, sah. Nek gak sah. Wong dalam tiga mazhab mengatakan gak sah. Dalam satu mazhab mengatakan sah. Itu ketindakan kehati-hatian dalam beramal. Tep. Adapun cara pribadi, kalau antum nanya dalam masalah ini sendiri, menurut antum, menurut saya dari sisi kaidah usul dan riwayat, mazhab jumhur lebih kuat. Maknanya berwudu itu yang benar cuma satu, yaitu riwayat Ammar ibnu Yasir. Kenapa? Karena pendapat Abdullah bin Umar sini, ini ucapan Abdullah bin Umar sangat mungkin hasil ijtihad. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi pendalilan ayat. Dan pendapat seorang sahabat yang itu ada sisi ijtihad, itu bukan riwayat, tapi itu pendapat pribadi. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biru'usikum hifru'usikum yani biwujuhikum wa aidikum min, dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran basuh usap apa? Wajah dan tangan. Caranya bagaimana? Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Dan Abdullah bin Umar sendiri tidak mengetahui riwayat Ammar bin Yasir. Maka beliau, yani kemungkinan kuatnya adalah ijtihad dengan mengkiaskan tayamum pada wudu. Sebagaimana wudu itu wajah ngambil air sendiri, tangan ngambil air sendiri, maka tayamum begitu. Yani tepukan wajah sendiri, tangan juga sendiri. Sebagaimana wajah itu batasannya segitu, maka apa? Tangan batasnya juga ilal marafiq, sampai sampai siku. Jadi kemungkinan kuat itu adalah ijtihad Ibnu Umar sangat kuat. Ini sangat sangat sangat kuat. Yang kedua, riwayat ini bertentangan dengan riwayat dari Ammar Ibnu Yasir tadi. Tapi tetap harus Anda pertegas bahwa tidak boleh mengingkari orang yang berwudu dengan menggunakan fikih madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Berwudu, bertayamum, tidak boleh mengingkari tayamum dengan model riwayat Abdullah Ibnu Umar. Diskusi ilmiah monggo, tapi orang yang kemudian tayamum dengan cara semacam itu, tangan di seweret ngono ya. Wudu tayamum model kaya ngono. Misal itu jangan. Pengingkaran masalah ijtihadiyah itu enggak boleh. Diskusi ilmiah sampai rong dino rong bengi enggak selesai, silakan diskusi ilmiah. Bedakan antara diskusi ilmiah dengan pengingkaran. Pengingkaran. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala itu teman dekatnya yang selevel ilmu, selevel umur itu Ishaq bin Rahowai. Itu yakni dan tempatnya pun enggak terlalu jauh. Satu di Baghdad, Imam Ahmad, satu di Naisabur. Yang di Baghdad sama Naisabur itu Surabaya Gresik, nah kata teman. Hanya biar urung ono WA, urung ono telepon. Yani ini arep ketemu no yo yani berjalan. Tapi enggak terlalu jauh. Di zaman itu yang Mekah, Madinah, Yaman, Syam itu dijelajahi untuk cari hadis itu biasa. Ini cuma Surabaya Gresik yo normal, jalanan biasa. Yani dua orang ini sahabat karib, sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli hadis, sama-sama ahli tafsir, sama-sama ahli bahasa. Tapi tukaran. Jadi pendapat dua orang ini sering berbeda. Sering berbeda dalam masalah fikih. Lah, salah satu di antara perbedaannya adalah mengenai masalah mimisan. Keluar darah bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah ambeien. Maksudnya keluar darah dari tubuh yang itu bukan darah yang keluar dari dua jalan. Ini wanita kan ada haid, ada nifas. Ya lanang kan gak duwe ngono. Yang keluar dari dua jalan itu apa? Ambeien, yang keluar darah yang itu. Kalau itu jelas membatalkan wudu. Tapi untuk darah yang keluar dari dua jalur itu, paling gampang kan mimisan. Mimisan dalam mazhab Ahmad membatalkan wudu. Dalam mazhab Ahmad rahimahullah membatalkan wudu. Jadi beliau yakni menganggap orang yang sholat terus mimisan, ya batal wudu nih. Ini batal wudu nih. Ya batal sholate. Begitu, batal wudu nih mesti batal sholate. Dia itu harus meninggalkan sholat, kemudian membersihkan mimisannya bersih, kemudian wudu lagi, kemudian sholat lagi. Di satu sisi, Al-Imam Ishaq Rahowai rahimahullahu taala mengatakan, mimisan. Keluar darah asal tidak keluar dari dua jalan, maka itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, termasuk mimisan. Tidak membatalkan wudu. Lah, suatu ketika murid-murid Imam Ahmad itu kan berjalan cari ilmu gitu ya, kemana-mana gitu. Beliau sering mendapati murid-muridnya Ishaq. Tengah perjalanan itu sering mendapati murid-muridnya Ishaq. Jadi mereka itu sholat mimisan tawurus noahi wong. Dalam pendapat gurunya yang mereka ajari, yang mereka terima adalah sah dan tidak membatalkan wudu. Jadi mereka akhirnya bertanya kepada gurunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya Imam, kalau kami itu sholatnya makmum, terus imam kami itu mimisan, terus beliau itu enggak membatalkan sholatnya, apa yang harus kami lakukan? Padahal dalam pendapat kita, orang tadi beliau itu sholatnya batal. Siapa sebatal kok terusnya jadi imam? Ini. Apa jawaban Ahmad rahimahullah ta'ala? Maka beliau mengatakan, apakah saya akan melarang kalian untuk sholat di belakang Ishaq? Apakah saya akan melarang kalian untuk sholat di belakang Ishaq? Seandainya jadi imam itu Ishaq bin Rahowai, imam besar ahli sunnah di zamannya, kemudian beliau jadi imam, jadi kalian itu sholat di belakangnya, terus Ishaq tengah-tengah sholat mimisan, apa saya berani untuk memerintahkan kalian untuk bubar dari sholat tersebut, padahal imamnya adalah Ishaq? Itu yakni muamalah kalau kita menghadapi khilaf yang terjadi di tengah-tengah ahlu sunnah di antara para pendapat para ulama yang masing-masing ada dalil, ya gambarnya semacam ini, bisa menguatkan tapi sulit untuk menyalahkan. Jadi sulit jadi untuk menyalahkan. Sehingga kita pahami masalah, duduk permasalahan yang ada. Diskusi ilmiah kata dari depan tadi, pembahasan ilmiah dari depan tadi yang ana permudah sebisa mungkin permasalahannya. Jadi itu harus diujungi dengan satu masalah yang ana bacakan atau yang ana sampaikan terakhir, bahwa yakni apapun pendapat yang kita pilih dalam masalah itu, dan saya tidak ragu-ragu lagi bahwa riwayat Ibnu Umar dalam masalah ini sulit untuk digunakan. Tetap dengan kita mengatakan tidak ada pengingkaran bagi siapapun yang menyelisihi apa yang kita pilih dalam masalah ilmiah semacam ini. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Satu hadis, ringan kok hadisnya ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id wudhu'ul muslim. Sa'id itu adalah, sa'id itu apa kemarin? Ini debu atau permukaan tanah. Itu adalah wudhunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a ashra sinin, meskipun enggak nemu air 10 tahun. Iki permisalan aja, enggak nemu air 10 tahun ya matilah. Ini. Fa idza wajadal ma'a, namun apabila dia ketemu air, falyattaqillah, maka dialah hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basharatah, dan hendaknya disentuhkan ke kulitnya. Rawahul Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, wa sahahu Ibnu Al-Qattan, di sahihan hadis ini oleh Imam Ibnu Al-Qattan, Yahya bin Al-Qattan, walakin sawwaba Ad-Darqutni irsalah, namun Imam Ad-Darqutni mensahihkan hadis ini mursal. Hadis mursal itu hadis seorang tabi'i yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, an Abi Dzar, dari Abu Dzar, nahwahu, yang semisalnya, wa sahahu, dan beliau Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih, dan hadis ini minimalnya hasan, sahih insyaallah subhanahu wa taala. Yang memahamannya maknanya jelas bahwa, yakni bahwa selagi tidak ada air, sampai seberapa lama pun salat tetap pakai tayamum. Selagi tidak ada air, seberapa lama pun sholat tetap pakai apa? Pakai tayamum. Sampai digambarkan seandainya pun 10 tahun. Ya, meskipun ini enggak mungkin, saya katakan di depan tadi. Enggak mungkin, ini hanya bahasa pengandaian. Seandainya pun 10 tahun. Yang kedua, hadis ini dijadikan landasan oleh sebagian para ulama, dan itu pendapatnya lebih kuat dalam masalah ini. Tayamum itu mengambil posisi wudu secara mutlak, karena beliau mengatakan as-sa'idu wudu'ul muslim, yakni tanah atau permukaan bumi itu alat wudunya seorang muslim. Berarti tayamum itu adalah yakni mengambil posisi wudu secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian para ulama dalam masalah ini. Karena tayamum itu ada dua pembahasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Apakah wudu itu wudu lagi? Apakah tayamum itu pengganti wudu, ataukah tayamum itu hanya membolehkan sholat? Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tayamum itu pengganti wudu, maka mengambil fungsi wudu secara mutlak. Ba'da asar, punya asar itu cari air, gak nemu, tayamum. Sampai maghrib gak batal, maksudnya gak ngentut, gak pipis. Maghrib belum ada air, jadi maka langsung sholat maghrib tanpa tayamum lagi. Kenapa? Ya karena belum batal. Isya gak ada air, maka gak pakai tayamum, sholat pakai tayamum asar. Ini kalau kita katakan tayamum itu pengganti wudu. Sebagaimana orang wudu asar, maghrib, isya enggak batal, maka enggak wajib untuk berwudu. Tapi kalau kita katakan bahwasanya tayamum itu bukan pengganti wudu, tapi membolehkan sholat. Bukan pengganti wudu, tapi membolehkan sholat. Konsekuensi hukumnya? Kalau asar tayamum, maghrib belum batal, tayamum lagi. Karena tayamum asar itu bukan menggantikan wudu, tapi membolehkan sholat asar. Nek sholat maghrib, tayamum lagi. Setelah isya, tayamum lagi. Dan fikih yang berkembang di negeri kita, yang mana? Hah? Yang kedua. Dan itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fikih yang berkembang di negeri kita itu mazhab yang kedua. Dan itu memang mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan landasan hadis ini, mereka mengatakan wudu atau tayamum itu mutlak pengganti wudu. Alasannya as-sa'idu wudu'u al-muslim. Wudu itu, tayamum itu adalah alat wudunya seorang muslim. Wallahu a'lam. Tapi insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kami memiliki usaha di pembuatan barang seperti topi, payung, kaos, bantal, dan juga percetakan logo di media apapun, flash disk, pulpen, dan lain-lain. Bank biasanya tiap akhir tahun memberi hadiah atau reward berupa pernak-pernik berlogo bank tersebut kepada nasabahnya, dan dia tersebut pengadaannya ditandarkan kepada umum. Misalkan kami mengambil tender tersebut, apakah kita juga terhukumi dalam ribanya, Ustaz? Pertama, pekerjaan antum hukum asalnya boleh. Yang kedua, itu masalah pertama ya. Kita enggak bahas pekerjaan itu kaitannya dengan bank. Pekerjaan membuat aksesoris, logo dan macam-macam itu hukum asalnya boleh. Yang kedua, bank memberi hadiah itu kepada nasabahnya itu riba. Hadiah bank kepada nasabah itu riba. Kenapa? Kullu qardhin jarra naf'a. Jadi karena nasabah itu memberi, jadi menabungkan dalam bahasa perbankan itu menabungkan, dalam bahasa syariah itu kan mengutangkan. Jadi uang ke bank itu, kemudian pihak bank itu memberikan, jadi hadiah sesuatu yang karena dia ngutangi. Hadiah itu karena dia ngutangi, maka itu kullu qardhin jarra naf'a wa riba. Maka yang akan diberikan itu adalah barang riba. Maka tatkala jadi antum ikut bagian ambil tender itu, kalau ribanya enggak, karena antum tidak berkaitan dengan transaksi ribanya, tapi membantu orang jadi untuk transaksi ribawi itu jelas sekali. Karena yang Anda kerjakan itu adalah tender ribawi. Meskipun tendernya bukan riba, tapi yang akan dilakukan itu adalah untuk barang ribawi. Wallahu a'lam. Jika kita baru tahu ada najis di pakaian setelah sholat selesai, apakah harus mengulang sholat atau tidak? Tidak. Hadis Hudzaifah ini dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, setelah Rasulullah SAW sholat, tengah-tengah sholat ditegur oleh Jibril alaihi salatu wassalam bahwa ini di kakinya, di sandalnya ada kotoran, ada najis. Dilepas oleh beliau SAW, tapi beliau tidak mengulangi sholatnya. Beliau melanjutkan sholatnya sampai selesai. Yani sampai selesai. Diambil faedah oleh para ulama bahwa ketahuan najis saat tengah-tengah sholat itu tidak menjadikan sholat yang telah berlalu batal. Kalau begitu berarti mengetahui adanya najis setelah selesai sholat, maka itu tidak mempengaruhi hukum sholat. Sholatnya sah. Najis ya, saya pertegas, najis bukan hadas. Beda antara najis dengan hadas. Adapun kalau hadas, setelah sholat baru ingat kalau dia belum berwudu, maka mengambil hukum sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, la yakbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat sebelum tanpa bersuci. Wallahu a'lam. Ada seorang istri meminta cerai dari suaminya. dengan alasan suami sering menggunakan harta istri tanpa seizin istri. Putusan cerai dijatuhkan oleh pengadilan. Tapi kemudian hari wanita ini luluh hatinya karena merasa tiga anaknya masih membutuhkan sosok ayah dan anak-anaknya dekat dengan ayahnya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan rujuk setelah ada putusan cerai dari pengadilan di mana dulu si suami tidak menyebutkan talak. Ini khulu, gugatan cerai dari istri ke pengadilan. Si suami tidak menjatuhkan talak, ini khulu. Apabila khulu telah dijatuhkan oleh pengadilan, maka enggak boleh rujuk. Dalam arti enggak boleh rujuk, itu rujuk. Rujuk begitu saja selama masa iddah. Tapi kalau kemudian keduanya yakni menyesal kemudian ingin untuk membangun rumah tangga lagi, maka berarti nikah baru. Dan ini bukan rujuk, nikah baru. Jadi si suami, si mantan suami itu, si bapak itu ngelamar, kemudian diterima, terus disepakati nikahnya kapan, akadnya berapa, ada wali, ada saksi, ada walimah gitu. Kayak nikah baru, anggap nikah janda karo duda. Ngono ya. Ya meskipun janda karo duda dewe-dewe. Jadi anggapnya nikah janda sama duda persis kayak begitu. Jadi ini boleh kalau sama itu. Yang boleh itu nikah baru. Adapun sekedar rujuk begitu saja, maka rujuk dalam khulu itu enggak boleh. Jadinya diputuskan pengadilan hari ini jam ini. Sore nyesal rujuk itu enggak boleh. Harus nikah baru. Ini kenapa? Ini kenapa? Karena ini khulu dan bukan cerai. Jadi khulu itu tidak ada rujuk, yang ada nikah baru, nikah ulang. Wallahualam. Setelah seorang pelajar SMA ingin sekali melanjutkan kuliah di jurusan agama, tapi ini disuruh orang tua untuk melanjutkan di ilmu hukum. Saya diminta orang tua sholat ikhara dulu antara mengambil jurusan agama dan ilmu umum. Apa anak harus istikhara? Antum turuti orang tua. Karena dalam kasus semacam ini masalahnya gampang sekali. Orang tua berarti gak maksa. Orang tua itu hanya nyuruh istikhara. Nyuruh istikhara. Jadi jawabannya sebenarnya itu jelas. Kalau antum menginginkan untuk ngambil jurusan agama, menginginkan untuk ngambil jurusan agama, meskipun ngambil jurusan umum gak dosa. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah antum kepingin ngambil jurusan agama dan tidak mau mengambil jurusan umum itu. Keinginan antum itu dikasih pilihan sama orang tua. Orang tua masih kepingin jadi untuk ke jurusan umum, tapi minta antum untuk istikharah antara ngambil jurusan agama atau ilmu. Istikharah aja. Istikharah jadi meskipun sebenarnya pilihan dalam kasus syar'i istikharahnya ini sudah gak perlu diistikharahkan. Yang perlu diistikharahkan itu yang masih bimbang. Nah masalah tegas sama-sama ini gak ada istikharah. Tapi untuk nanti jawab ke orang tua, yani abi, umi, saya sudah istikharah dan mantepnya hati ke ini, begitu. Untuk tidak membohongi, yani orang tua. Untuk tidak membohongi orang tua, bahwasanya yani antum telah benar-benar sholat, yani istikharah, istikharah. Setelah istikharah dilakukan, apabila memang ragu-ragu antara nuruti kehendak orang tua yang sebenarnya gak maksa itu, atau menginginkan yakni keinginannya ini sendiri. Wallah. Ada seorang pemuda yang ketika sang ibu memanggil atau mengajak bicara saudara, pemuda itu terlalu sibuk dengan HP-nya sehingga tidak mengindahkan sang ibu. Adik si pemuda akhirnya menegur si pemuda, namun pemuda itu malah marah-marah dan sang adik dipukul. Mohon nasihat Ustaz. Pertama, yang tanya ini siapa? Yang tanya adik yang kena pukul atau mas yang mukul itu? Ini mas yang mukul itu. Kalau yang tanya ini adik yang kena pukul, terpeksi dulu sebelum kita menyalahkan orang. Bisa jadi nasihat antum yang benar karepe salah jalani. Benar bisa jadi nasihat antum itu benar karepe. Benar karepnya itu jadi kalau diajak bicara sama orang tua itu ya jangan terlalu apa itu, jangan disepelekan. Jadi tinggalkan HP dan bicara dengan orang tua, karena membuat orang tua marah itu dosa. Arabnya benar, tapi kadang-kadang betapa banyak kebenaran itu jadi salah karena apa? Karena caranya yang salah, karena caranya yang salah. Maka dalam kondisi semacam ini nasihat ana, pertama itu dia yang perlu dicermati. Yang kedua, kalau memang ini yang tanya adik, antum yang tahu. Kemudian yang kena pukul itu, kemudian kakak itu, saya yakin kalau kondisi ini kakaknya itu mungkin belum ngaji. Jadi, anggaplah belum ngaji gitu ya. Maka sebaiknya antum yang ngalah. Jadi, minta maaf kalau nasihat kemarin kasar. Mundur untuk menang itu lebih bagus. Jadi mundur untuk tetap menjalankan syariat, membangun hubungan silaturahmi kepada ini orang tua, kepada orang dengan kakak itu lebih bagus. Yang kedua, jika yang bertanya ini kakak dan kayaknya enggak ini. Ini jika yang bertanya ini kakak yang mukul, ana nasihati. Ini nasihat ana, pertama nasihat adik itu benar. Yaitu kalau ngomong sama orang tua sangat enggak layak kalau kemudian acuh tak acuh, selalu sibuk dengan HP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasihat itu datang dari siapapun maka harus terima, meskipun itu datang dari adiknya ini sendiri, datang dari adik sendiri. Kata Rasulullah SAW, al hikmatu dhallatul mu'min, kebenaran itu barang seorang mu'min yang hilang. Kapanpun dia menemukan, dimanapun dia menemukan, maka dia yang paling berhak. Lihat Abu Hurairah yang ini tatkala diajari oleh iblis itu, ini surat kursi, maka setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, dibenarkan oleh Rasulullah, maka beliau mengambil meskipun itu datang dari yang semacam itu. Wallahu'alam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini berapa masalah yang bisa kita pelajari. Kita ini kan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.